Kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Jami', dan dikatakan hadis hasanun sahih. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan dalam hadis ini dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan kharajna ma'a Rasulillah SAW wa nahnu hudatha'u 'ahdin bikufrin. Kami keluar bersama Nabi SAW, bersama Rasulullah SAW ke Hunain, perang Hunain. Dan perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah, dan jumlah kaum muslimin ketika itu sangat banyak sekali, sampai Allah SWT menyatakan wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'. Dan pada yaumah Hunain, pada hari Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian, ternyata banyaknya jumlah kalian tidak mempengaruhi, tidak mencukupi kalian sedikit pun. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan kita tahu kisahnya. Pasukan waktu itu saking panjangnya, pasukan saking banyaknya, barisan terdepan sudah melewati bukit, sudah keluar dari sana, barisan belakang masih baru mau menuju bukit. Dia melihat ujungnya sudah keluar dari sisi bukit yang lain karena panjangnya pasukan tersebut. Tetapi ternyata musyrikin menyerangnya dari atas bukit-bukit tersebut, dari kanan dan dari kirinya. Maka terjadilah kekacauan. Dan sebagian mereka yang baru masuk Islam, yang hudatsa wa ahdin bi kufrin, dalam keadaan mereka berlari ke sana kemari. Ikhwan fillah na'azakumullah wa ghafarallahu lahum, semoga Allah mengampuni mereka, karena mereka memang hudatsa wa ahdin bi kufrin, baru masuk Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan Nabi Waqid Al-Laitsi wa nahnu hudatsa wa ahdin bi kufrin. Dan kami masih dekat sekali dengan kekufuran. Maksudnya, baru masuk Islam. Baru kemarin dia kafir, hari itu masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan musyrikin memiliki pohon yang mereka biasa i'tikaf di bawah pohon tersebut, dan menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut, mengharapkan berkah. Kalau kata bahasa kitanya, kalau pedang dan tombak digantung di sana, maka memiliki isi, punya kekuatan. Maka mereka, orang-orang yang hudatsa wa ahdin bi kufrin, meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebuah pohon untuk mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Dan pohon tersebut biasanya dijuluki dengan Dhatu Anwaq, yang artinya yang memiliki gantungan-gantungan. Famaranna bi sidratin. Maka kami pun ketika melewati pohon sidrah, pohon bidara, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwaq kama lahum Dhatu Anwaq. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami Dhatu Anwaq sebagaimana musyrikin memiliki Dhatu Anwaq. Jadikan untuk kami, tentukan untuk kami pohon di mana kami bisa menggantung-gantungkan pedang kami sehingga memiliki kekuatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahu akbar. Allahu akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadi. Itu adalah kebiasaan yang kalian ucapkan, adalah kebiasaan dulu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Bani Israel, sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ahliha. berikan untuk kami Tuhan atau jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka berkata Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kata Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian bisa jadi akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Qala bin Azamullah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laisi. Abi Waqid kunyahnya, julukannya Abu Waqid, adapun namanya Harith ibn Auf. Wa fil bab, dan dalam masalah ini diriwayatkan pula dari Abi Sa'id dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah. Demikian dikatakan oleh Tirmidzi rahimahullah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan juga Ibnu Abi Syaibah dan juga Nasa'i dan Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan juga Tabrani binahwihi, dengan semirip dengan ini. Adapun ucapannya an Abi Waqid Al-Laitsi yang namanya Harith ibn Auf, disebutkan dalam ucapan Tirmidzi bahwa beliau sahabiyun syahir, seorang sahabat yang mulia. Mata sanata 68, yang meninggal pada tahun 68. Walahu 85 sanah, dan berumur 85 tahun radhiyallahu taala anhu. Kalimat dalam hadis, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain. Wa fi hadis Amr ibn Auf wa huwa inna ibn Abi Hatim dan juga Ibn Marduya dan Tabrani, disebutkan ghazawna, kami berperang bersama Rasulullah SAW yaumal fathi, pada hari terjadinya Fathu Mekah. Wa nahnu alfun wa nayif, dan kami 1000 lebih jumlahnya. Hatta idha kunna baina Hunain wa Taif, hingga ketika kami di antara Hunain dan Taif. Dilanjutkan hadisnya, artinya sama dengan apa yang kita bahas. Itu diriwayatkan Ibnu Hatim dan Ibnu Marduya. Kalimat wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, maknanya qaribun 'ahduna bil kufr, bahwa masa-masa keislaman kami sangat dekatnya dengan masa-masa kekafiran. Fa fihi, di sini ada faedah penting, dalilun ala anna ghairahu mimman taqaddam islamuhu min ashabah la yajhal hadha. Ada faedah penting bahwa selain mereka, selain yang hudatsa wa ahdin bi kufrin, mereka tidak bodoh dan mereka paham masalah ini. Qana fidana azakumullah. Ini faedah penting agar kita jangan tergelincir mencerca para sahabat. Jangan sampai dengan bodohnya kita menyatakan, ah para sahabat ini begini dan begitu. Hati-hati. Ini hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, mereka-mereka yang baru masuk Islam di yaumil fathi. Yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, berjamaah-jamaah, utusan demi utusan. Merekalah yang baru masuk Islam. Adapun para sahabat kibar, muhajirin wal ansar, adapun mereka para sahabat yang merupakan sabiqun al-awwalun, paham masalah ini. Tidak mengucapkan seperti ucapan mereka. Adapun mereka dimaklumi karena mereka hudatsa wa ahdin bi kufrin. Fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu min ashabah la yajhal hadza. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa selain mereka yang hudatsa, selain mereka yang baru masuk Islam dari para sahabat kibar, yang sudah lebih dulu Islamnya, la yajhal hadza, mengerti, bukan tidak mengerti. Wa annal muntaqil minal batil alladhi i'tada qalbuhu la ya'man an yakuna fi qalbihi baqiyah. Dan faedah kedua, bahwa siapa yang baru masuk Islam, biasanya masih ada kebiasaan-kebiasaan yang salah, dengan belajar akan hilang masuk Islam. Tapi kebiasaannya masih, setiap Jumat kliwon sesajen, itu kebiasaan bukan dari Islam. Nah ini dengan ilmu diajari berubah. Tetapi kalau tidak belajar, kalau enggak ngaji, enggak mempelajari Qur'annya dan sunnahnya, akan terus seperti itu. Maka itu kejelekan kita, kejelekan masyarakat sekarang ini. Sudah muslimin, tapi kebiasaan-kebiasaan Hindunya masih ada. Keyakinan terhadap dewa dan dewi, penjaga lautan, penjaga padi, masih diyakini. Fadhilina azakumullah. Adapun para sahabat, walaupun yang baru masuk Islam, ketika mereka mengatakan ij'al lana datu anwat kama lahum datu anwat, ketika Rasulullah SAW menegurnya, Allahu akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel, berhenti, tidak terulang lagi sekalipun. Itu istimewanya mereka, itu istimewanya mereka. Begitu diajari, terima. Silakan baca riwayatnya, apa ada terjadi lagi setelah ini mereka meminta ij'alana datu anwat? Tidak ada. Artinya ketika ditegur, terima. Maka yang jelek adalah dua golongan. Adapun para sahabat adalah orang-orang mulia, orang-orang istimewa yang sudah tahu mengamalkan, yang belum tahu ketika ditegur menerima. Ini keistimewaan mereka. Adapun selain mereka dari kalangan kita sekarang ini, kebanyakan na'udzubillah min dzalik, kebanyakan mereka terjerumus dalam dua sisi. Sisi pertama, tidak mau belajar. Sehingga Islam cuma namanya saja. Kebiasaannya kebiasaan Hindu. Kebiasaan-kebiasaan masih tetap dikerjakan. Kejelekan kedua, yang diberitahu enggak mau. Enggak mau nerima. Bahwa itu syirik. Itu bukan dari Islam. Oh, nenek moyang saya begini dari dulu. Jawabannya begitu. Ini khudunna azakumullah, enggak ada pada para sahabat. Yang demikian muntafiyah, yang demikian enggak ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dikatakan oleh Nabi khairun nas qarni. Khairun nas qarni. Sehingga jangan kemudian ada yang berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Jangan berkesimpulan dengan kesimpulan bodoh. Berarti sahabat ada yang begini, sahabat ada yang begitu, sahabat ada yang begini. Disebutkan semua kejelekan-kejelekan. Yang akhirnya kesimpulannya, berarti sahabat dengan kita sama. Mereka juga ada yang bodoh, gak ngerti kesyirikan. Loh, dalilnya apa? An Abi Waqid an Laizi, katanya. Sahabat ada yang zina, sahabat ada yang minum khamr, sahabat ada yang begini, sahabat ada yang begitu, sahabat... Ini ucapan, walaupun dari satu sisi kelihatannya benar, tetapi ini yang namanya syubhat. Ini yang namanya syubhat. Mereka imma tidak tahu, ketika tahu menerima. Sedangkan kalian diperingatkan berkali-kali, enggak mau menerima. Itu perbedaan kalian dengan para sahabat, enggak bisa dibandingkan. Para sahabat khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Qala wa fihi, dan padanya ada faedah bahwa orang yang berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, biasanya sisa yang di awal masih ada. Tadinya hizbi, kemudian jadi salafi. Biasanya ada baqaya, ada sisa-sisa. Iya apa ya? Biasanya. Maka kalau dia berpindah, belajar dulu. Belajar usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, 1, 2, 3, nanti terasa, oh ini berarti apa yang saya yakini salah ya, sembuh satu, pelajari lagi, wah berarti kemarin-kemarin saya salah, sembuh dua. Pelajari lagi. Jangan sok begitu berubah jadi salafi, seakan-akan dia adalah seorang yang paling alim, jadi ustaz, mengajar kesana kemari. Ini akhirnya muncul sisa-sisa lamanya keluar kembali. Dalam keadaan dia yakin kalau itu benar. Padahal itu adalah pemikiran-pemikiran hizbiyah atau baqaya min baqaya al-hizbiyah. Khana bin a'azakullah, kita lanjutkan insyaAllah ba'da al-zuhur bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.